محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند الإخوة ومن لم يقرأ يحفظ فليقرأ من كتابه نعم أحكام الشفعة Kita langsungkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum barakallahu fikum kita masuk kepada hadis yang berikutnya, kita melengkapi. Dan ada yang perlu saya ulang karena kemarin terkeliru di dalam memahaminya barakallahu fikum. Jazallahu yang meluruskan dan yang memberitahukan barakallahu fikum, yaitu wa zahirul hadis. Kita ambil dari wadhahirul hadis yang terakhir, annahu la farqa bainal iqar alladhi tumqinu qismatuhu wa baina ma lam yuqsam. Tidak ada perbedaan antara harta yang iqar yang tidak bisa berpindah, ya, pindah-pindah barakallahu fikum, yang mungkin untuk dibagi, tidak ada perbedaannya dengan harta yang tidak bisa pindah, yang tidak bisa dibagi. Hukumnya sama. Ya. Wa hadza huwa sahih. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Kenapa? Ya, jadi tidak ada perbedaan. Apakah barang yang dimiliki bersama itu, yang sifat barang itu tidak bisa pindah, bisa dibagi atau tidak bisa dibagi, maka kedua kondisi ini terkena padanya hukum syufa'ah. Li'anna al-hikmata fi syufa'ati wa hiya izalatu ad-darari 'ani syarik mawjudatun fin naw'ain. Karena hikmah diletakkannya hukum syuf'ah, barakallahu fikum, adalah menghilangkan doror, bahaya pada perserikatan tersebut. Ya, barakallahu fikum, menghilangkan doror. Mawjudatun finnaw'ain. Dan doror, barakallahu fikum, atau menghilangkan doror itu ada pada dua hal tersebut. Contoh misalkan, ya, seseorang memiliki tanah, taruhlah 1 hektar, 2 orang, kan bisa dibagi. Ya, ini 1/2 hektar, ini 1/2 hektar. Ada yang memang tidak mungkin dibagi, ya. Taruhlah ya milik bersama 1 kamar kos. 1 kamar kos. Sekarang mau dibagi bagaimana pembagian kamarnya itu tanah? Mau dipotong? Gak mungkin. Ini dapat kamar mandi. Ini dapat dapur. Tapi gak ada kamar mandi. Misalkan gak mungkin untuk kemudian barakallahu fikum dibagi. Nah, kemungkinan doror itu akan bisa terjadi pada 2 benda tersebut. Ya, pada 2 keadaan kepemilikan tersebut, maka hukum syufa'ah ada padanya. Wa amma mastadal wal hadithu am, kata beliau, hadithnya umum, baik iqar yang bisa dibagi ataupun iqar yang tidak bisa dibagi. Harta yang tidak bergerak itu bisa dibagi atau tidak bisa dibagi, maka padanya hukum syufa'ah. Syuf'ah itu seperti yang kita sebutkan adalah hak membeli pertama. Hak pembelian pertama. Maka ini hukum syuf'ah. Maka yang berhak pertama kali untuk membeli barang yang diperserikatan itu, yang dimiliki bersama adalah temannya yang memiliki. Ini hukum syufa'. Wa amma mastadalla bihi 'ala at-tafriq bainan naw'ain fa dha'if. Adapun apa yang dijadikan dalil untuk memisahkan antara dua perkara tersebut adalah lemah. Oh, ini iqar, harta yang tidak bergerak tapi bisa dibagi, tidak masuk di dalamnya. Ya, beliau mengatakan pembagian hukumnya adalah lemah. Kemudian beliau mengatakan, waqtalafal ulama'u fi syuf'atil jar ala jari. Terjadi perbedaan ulama dalam hukum syuf'ah, tetangga atas tetangganya yang lain, bertangga sekarang. Kalau tadi kepemilikan, sekarang bertetangga. Idza kana bainahuma haqqun min huquqil milkai. Apabila antara tetangga itu ada hak, ya, hak kepemilikan bersama. Katorik mushtarak. Seperti jalan yang dimiliki bersama. Au bi'ir atau sumur yang dimiliki bersama tetangganya. Au nahwihima atau seperti keduanya. Ini bertetangga. Barakallahu fikum. Sama-sama menggunakan, sama-sama memanfaatkan. Apa kata para ulama terjadi perbedaan yang beliau nukilkan? Faminhum man aujaba syuf'ata fi hadzan naw. Sebagian ulama mewajibkan adanya hukum syuf'ah. Berarti tetangganya lebih berhak, lebih pertama untuk memiliki dalam kebersamaan tersebut. Wa qala inna hadzal ishtiraq fi hadzal haqqi nadhirul ishtiraq fi jami'il milk. Kebersamaan di dalam kepemilikan ini atau hak ini, hak menggunakan, ya, milik bersama dibangun, barakallahu fikum, juga demikian, ya, sumur digali tetangga, ya. Kata beliau, kebersamaan dalam permasalahan hak sama dengan kebersamaan dalam hal kepemilikan, ya. Milik bersama tanah yang satu hektar. Bedakan, ini jalan bertetangga, barakallahu fikum, antara dua saja lah orangnya. Ini fulan, ya, Abu Ali, dan ini Abu Muhammad misalkan, punya jalan milik bersama, ya, hak bersama, barakallahu fikum, jalan, walaupun itu jalan dilalui oleh yang lain. Demikian juga bi'ir, ya. Maka sebagian ulama mengatakan wajib padanya hukum syuf'ah. Ya. Kalau ternyata barakallahu fikum, ya wis, hak saya mau saya lepas, berarti dia tetangga itu yang lebih berhak. Kenapa menurut mereka? Karena kebersamaan dalam permasalahan hak sama dengan kebersamaan dalam permasalahan kepemilikan. Wad-dararu fi hadza qad-darari huna. Bahaya yang akan terjadi dalam hal hak bersama, memiliki hak bersama dengan kepemilikan adalah sama juga. Wa huwa alladhi tadullu 'alaihi al-adillah. Inilah yang ditunjukkan, ya, oleh dalil-dalil, kata Imam Syu'bi rahimahullahu taala. Ini pendapat yang pertama. Jalan yang itu hak bertetangga di pada jalan itu ada sumur juga demikian, barakallahu fikum. Wa minhum man lam yuthbit fihi syuf'ah. Sebagian ulama mengatakan tidak ada hukum syuf'ah padanya, tidak ada sama sekali. Ya. Kama huwal masyhur min madhhabil Imam Ahmad. Sebagaimana masyhur di dalam madhab al-Imam Ahmad. Oh, tidak ada hukum syuf'ah bertetangga. Ya. Yang ketiga, wa minhum man athbata syuf'ata lil jar mutlaqan. sebagian ulama ada yang menetapkan hukum syuf'ah kepada hidup bertetangga secara mutlak menyeluruh apa saja. Ya. Wa hadhihi suratu indahu min babi aula. Kepemilikan hak ya, kebersamaan hak dalam contoh ini lebih pantas lagi. Ya, kalau saja pada hal yang lain itu ada hukum syubhah, apalagi pada gambaran ini sumur ya punya hak bersama. Kemudian jalan punya hak bersama. Maka lebih pantas lagi untuk diterapkan syuf'ah. Kama huwa madhabul Imam Abi Hanifah. Sebagaimana madhabnya al-Imam Abu Hanifah. Kita langsungkan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asbata lisyariki syuf'ata in syaa'a akhadha wa in syaa'a lam ya'khudh wa huwa min jumlatil huquq. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bagi dua orang yang bersyarikat asy-syuf'ah, hukum kepemilikan pertama. Siapa yang berhak? Kalau dia ingin mengambilnya, tentu boleh. Kalaupun dia tidak ingin, lam ya'khud. Ya. Dan ini termasuk dari sederetan hak-hak yang harus dipenuhi oleh yang bersyarikat. Tadi barakallahu fikum punya benda yang iqar, yang tidak bisa dipindahkan. Barakallahu fikum kalau dibagi akan ada dharar. Apalagi kalau dimiliki oleh orang lain, akan ada dharornya. Ya. Kalaulah tanah misalkan, orang ini wah terkenal, masya Allah baik akhlaknya, adabnya, tutur katanya. Tiba-tiba tanah ini dijual kepada orang yang akhlaknya jelek, tabiatnya jelek, sifatnya kasar, ini tidak bisa tersinggungan, tentukan doror yang akan ditimpulkan. Maka Islam menutup akan munculnya hal-hal seperti itu, barakallahu fikum, lewat hukum syuf'ah. Yaitu yang berhak untuk memiliki pertama atau pertama di saat ada barang yang diperserikatkan. Barakallahu fikum. Maka ditawarkan, Anda mau beli atau tidak. Ini Anda mau lepas hak saya. Allati la tasqutu illa bi isqatiha sharihan. Tidak jatuh, tidak gugur hak ini kecuali apabila dia yang menggugurkannya sharihan secara terang. Ya afwan, ya ana tidak punya niatan untuk membelinya, ya faddal ante serah, antum serahkan atau beli jual kepada yang lain. Sharih berarti dia sudah gugur hak pertama kepemilikannya untuk kemudian dibeli oleh orang lain. Au bima yadullu alal isqat, atau yang menunjukkan atas gugur hak kepemilikan bersama tadi. Ya, apakah dengan kata-kata ataupun barakallahu fikum dengan perbuatan. Baik, keberikutnya hukumnya. Jadi gugur apabila yang berhak pertama kali memiliki ini, dia tidak berselera. Dia tidak punya keinginan untuk memilikinya. Barakallahu fikum. Maka boleh ya teman bersyarikatnya itu untuk menjualnya kepada orang lain, ya di luar yang bersyarikat. Wa amma ishtiratul mubadarah jiddan ilal akhdhi biha. Adapun persyaratan harus segera cepat untuk diambil oleh teman bersyarikat barang itu, min ghairi ayyakuna lahu fursah fi hadzal haqq al muttafaq alaih, dengan tanpa adanya kesempatan berpikir kemudian mengajak musyawarah mungkin ya pada hak yang sudah disepakatinya. Fahada kaulun la dalila alaih. Harus segera Anda yang berhak mengambilnya. Maka ini tidak ada dalilnya. Ya. Kenapa akan disebutkan oleh beliau? Wa mastadallu bihi minal hadithain alladzina awraduhuma asyuf'atu kahallil iqal. Adapun yang mereka jadikan dalil minal hadithain, dari dua hadith yang mereka bawakan. Pertama, asyuf'atu kahallil iqal. Syuf'ah itu seperti orang yang melepas tali. Jadi, lepas tali, langsung sambut. Misalkan, barakallahu fikum. Seukuran melepas tali itu, maka segera. Ya, jadi, teman yang bersyarikat itu segera untuk mengambilnya. Tidak ada kesempatan berpikir, tidak ada ini, tidak ada. Pokoknya, harus segera. Atau, wasyuf'atu liman wasabaha. Atau hukum syuf'ah itu terhadap orang yang menginjaknya pertama kali, loncat menginjaknya. Falam yasih minhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai. Maka ini tidak ada sah atau sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Kemudian beliau mengatakan fas sahih, maka yang benar terkait dengan hukum syuf'ah ini, anna hadzal haqqo ka ghairihi minal huquq min khiyari syarat aw al aib aw nahyiha al haqqu thabitun illa in asqatahu sahibuhu bi qaulin aw fi'lin wallahu a'lam. Yang sahih, kata beliau, bahwa hak seperti ini, hak kepemilikan bersama, sebagaimana seperti hak-hak yang lain, ada pilihan, ya, pilihan dengan bersyarat, ada juga pilihan karena memang ada aib, ada kekurangan, barakallahu fikum, atau yang semisalnya. Jadi milih, berhak juga teman bersyarikat ini untuk memilih, jadi atau tidak, ya atau tidak, barakallahu fikum. Nah, hak seperti ini terus ada pada teman yang bersyarikat itu, kecuali apabila dia gugurkan haknya. Apakah dengan ucapan, dia bisa berucap, atau dengan fi'il, perbuatan. Ya, kalaulah dia misalkan gambarannya ndak bisa ngomong, ya bil fi'il, dengan syarat mau beli ini misalkan, ya dia mengatakan, ya isyarat, barok dengan fi'il, perbuatan, atau dengan cara dia tulis, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait dengan hukum syuf'ah. Jadi barakallahu fikum, terkait dengan hukum syuf'ah ini, sekali lagi, pada dua atau pada barang yang dimiliki bersyarikat, maka yang berhak untuk memiliki barang yang diperserikatkan ini adalah teman berserikatnya. Kalaupun ternyata telah dijual ke tempat yang lain tanpa sepengetahuan, tidak ada restu, tidak ada izin, ya, dari teman berserikatnya, maka dia berhak untuk mengambilnya. Tapi kalau dia ada restu dan izin, dia sudah minta izin, barakallahu fikum, lalu tidak ada tanggapan, dijual ke tempat yang lain. Di sini makna ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, saya tutup pembahasan ini dengan faedah dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, diharamkan hurrima ala syarik ayyabi'a nasibahu hatta yu'zina syarikahu fa in ba'a wa lam yu'zinhu. Ya, kata beliau, fahuwa ahakku bihi. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, diharamkan bagi teman bersyarikat itu untuk menjual bagian barang yang diperserikatkan, yang dimiliki bersama, sampai dia memberitahukan temannya di dalam kepemilikan itu. Kalau dia jual, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan dia belum memberitahukannya, ya, walam yu'dhinhu, fahuwa ahakku bihi, maka teman bersyarikat itu lebih berhak untuk barang itu. Wa in adzina fil mabi fil bai'i wa qala la gharda li fihi lam yakun lahu talab ba'dal bai. Kalau sudah diberitahukan, ya, untuk mana butuh sekalian namu jual bagian saya, lalu tapi sudah diberitahukan, lalu kemudian dia mengucapkan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ana tidak punya kepentingan padanya, kata dia, lam yakun lahu talabu ba'dal bai', tidak ada hak baginya untuk menuntut setelah dibeli, tidak ada. Wa hadza muqtada hukmi syar'i wa la mu'arida lahu biwajhin wa huwa shawabul maqtu'. Ini adalah konsekuensi hukuman syariat dan tidak ada yang menentangnya dari semua sisi, inilah yang pasti shawab, kata beliau barakallahu fikum. Jadi kalaupun dia menjualnya kepada orang lain, harus dengan pemberitahuan. Subhanallah. Jadi dari sini kita mengetahui barakallahu fikum sebuah kaidah yang telah disebutkan oleh beliau al-musannif, bahwa kita wajib untuk menghilangkan segala dharar, segala mara bahaya yang menimpa dari teman bersyarikat. Nah, pada pertemuan yang akan datang biiznillah, beliau akan berbicara tentang bentuk-bentuk syarikat dan hukumnya pada barang apa persyarikatan itu, dan bagaimana hukum yang terkait dengannya, dan apa yang harus dimiliki di dalamnya. Beliau akan bahas barakallahu fikum, masih di dalam hal bab muamalah, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.